السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid Dawa'i Syafi. Kita masih berbicara tentang akibat dosa dan maksiat. Ya, penulis Ibnul Qayyim rahimahullahu taala masih melanjutkan poin demi poin, titik demi titik, di mana perbuatan dosa dan maksiat memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, sore hari ini kita masuk pada poin yang ke-32 atau akibat yang ke-32 dari perbuatan dosa dan maksiat. Beliau mengatakan al-ma'asi, perbuatan maksiat, sababun fi fawatil khair, merupakan penyebab hilangnya kebaikan, ya, hilangnya nilai-nilai kebaikan. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memandang persoalan ini dengan apa yang disebut dengan al-mafhum al-mukhalafah, ya, al-mafhum al-mukhalafah, pemahaman terbalik, di mana beliau menitik beratkan pembahasan di sini bahwa setiap kebajikan itu pasti membawa nilai kebaikan. Setiap ketaatan, setiap ibadah itu pasti membawa nilai kebaikan. Maka ketika seseorang itu bermaksiat atau melakukan perbuatan dosa, dia akan kehilangan kesempatan melakukan kebaikan tadi. Dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan nilai-nilai kebaikan tadi. Ya, gambaran kasarnya misalnya seperti orang yang baik akan disukai banyak orang, ya. Ketika seseorang berbuat jahat, maka dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan kebaikan dari banyak orang. Ya. Analoginya seperti itu. Begitu juga dosa, ketika seorang hamba berbuat dosa kepada Allah, maka pada saat yang sama dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Contohnya di bulan Ramadan ini. Ini bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pelipat gandaan pahala dari amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, ketika seseorang melakukan perbuatan jelek di bulan Ramadan ini, maka dia kehilangan kesempatan, ya, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari bulan Ramadan ini. Seharusnya hitungan per jam dia mendapatkan kebaikan ini dan itu. Bahkan sekadar tidur saja, ya, dia tidak melakukan kejelekan, sekadar tidur saja dia dapat pahala. Tapi gara-gara dia menggunakan waktunya untuk berbuat kejelekan, hilanglah kesempatan tersebut. Ya, itu kenapa disebutkan bahwa tidurnya orang berpuasa saja bisa menjadi pahala. Karena menurut kacamata para ulama, ya, orang yang tidur, ya, itu melakukan hal yang mubah. Tetapi ketika diniatkan itu untuk menghilangkan keburukan, maka dia menjadi pahala. Orang yang misalnya punya dorongan untuk berbuat maksiat, punya dorongan untuk berbuat jelek, ya, daripada dia menggibah orang, daripada dia berbuat ini, berbuat itu, ah, tidur sajalah, ya. Maka tidurnya tadi menjadi pahala. Nah, kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat ganda. Karena dia berhasil menghindari banyak hal yang tidak diperbolehkan, ya. Tentunya ini tidak sama halnya dengan orang yang misalnya, ya, ada keinginan untuk melakukan kebaikan, ya, kemudian dia malas lalu dia tidur, ya. Maka pada saat itu dia kehilangan kesempatan mendapatkan kebaikan tadi. Meskipun dia juga mengamalkan kebaikan yang tingkat kebaikannya tidak sama. Ini namanya tarkul fadl lil mahdhul. Meninggalkan yang lebih utama dengan melakukan hal yang lain yang punya keutamaan tapi lebih rendah. Ya. Jadi meskipun sedikit merugi dalam tanda kutip, tapi setidaknya orang tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Wa man fatahu rafaqatul mu'minin. Ketika seseorang itu tidak bergaul dengan orang-orang yang saleh, ya. Wa husnu difa'illah, dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pembelaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu orang itu merugi. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang beriman. Maka orang yang kehilangan pembelaan tadi, fa innahu qad fatahu kullu khair, maka banyak nilai-nilai kebaikan, bahkan dia akan kehilangan semua nilai-nilai kebaikan. Rattabahullahu fi kitabihi 'alal iman, yang Allah berikan bagi orang-orang yang menjalankan fungsi iman di dalam hatinya. Ya. Setiap orang ya yang melakukan perbuatan maksiat ya, enggan bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka pada saat yang sama dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan semua kebajikan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Wa huwa nahwu mi'ati khislah. Ya, ada ratusan ya, ada ratusan kebaikan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam jenis kebaikan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Dan ketika seseorang itu berbuat maksiat, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kullu khasratin minha khairu minad dunya wa ma fiha. Segala kebaikan yang didapatkan seseorang dari ibadah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini apa yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim di sini, yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim di sini sebenarnya merupakan pemahaman dari sebagian ulama fiqih. Ya, berkaitan dengan hadis tentang rak'atai al-fajr, dua rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh. Ya. Di situ digambarkan bahwa orang yang melakukannya itu mendapatkan kebaikan yang lebih daripada dunia dan seisinya. Maka sebagian ulama mengatakan wa hadza sya'nu aktsari al-khair. Ini berlaku untuk kebanyakan daripada amal kebajikan. Jadi bukan hanya sholat dua rakaat sebelum subuh saja. Ya. Karena setiap janji Allah akan kebaikan dalam satu amalan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, contohnya orang thalabul ilmi. Nah, didoakan oleh binatang, didoakan oleh oleh malaikat, ya. Kemudian ketika seorang ulama menyampaikan ilmunya, yastaghfirullahul malaikah, dia akan dimintai ampun oleh para malaikat. Ini semua pahala-pahala yang jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Sehingga tidak hanya dua rakaat subuh saja. Ya, ini dijelaskan oleh sebagian ulama fikih. Ya. Yang menunjukkan tidak ada khususiyah sebenarnya. Tidak ada kekhususan pahala tersebut bagi dua rakaat sebelum subuh. Tapi ada pun dua rakaat sebelum subuh itu nilai pahalanya lebih tinggi daripada dunia dan seisinya, itu betul. Ya. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa hanya amal perbuatan itu saja mendapatkan pahala yang sama. Jadi banyak nilai-nilai kebaikan dalam amal perbuatan yang dijanjikan Allah. Sekian banyak kebaikan. Misalnya, man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun satu masjid karena Allah, ya. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang walau kama khasyatayrin, meskipun masjid itu hanya sebesar sarang burung merpati, ya, tetap Allah akan membangunkan rumah di sorga. Ini nilainya juga lebih banyak dan lebih tinggi, ya, lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Jadi sekali lagi, kebajikan yang didapatkan oleh manusia dari pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas banyak amal perbuatan, itu nilainya memang lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Nah. Karena dunia ini kecil ya, yang diberikan oleh manusia kepada manusia di dunia ini itu nilai yang sangat kecil sekali. Kita kembali kepada pembahasan. Faminha, contohnya kata beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima." Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang beriman, ya. Allah memberikan ganjaran besar bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi perhatikan di sini tidak disebutkan satu amal perbuatan. Ya. sekadar seseorang itu bertahan dalam imannya, makan dia dengan iman, ya, mandi dia dengan iman, bekerja dia dengan iman, ya, mencari rezeki dia dengan iman, maka seluruh amal perbuatan yang dia lakukan itu menjadi pahala, memberikan pahala yang besar, karena dia melakukannya, ya, fi mahalil iman, dalam posisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam posisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yakunu mubahun mubahan, maka setiap yang mubah tidak akan berhenti sifatnya pada kemubahannya, tapi justru menjadi sesuatu yang berpahala. Tidurnya orang yang beriman itu adalah ladang pahala, makannya orang yang beriman itu ladang pahala. Ya, karena setiap orang yang beriman mengamalkan apapun meskipun itu persoalan dunia akan menjadi amilus salihat, illa alladzina amanu wa amilus salihat, akan menjadi amilus salihat. Ya, makanya orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, ya, dia tidak amanu wa amilus salihat. Tapi orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, dia menjadikan fungsi ilmu itu fi mahalil iman, dalam posisi sebagai orang yang beriman, ya, semua ilmunya akan berguna buat dirinya. Dari mulai dia belajar, dia berpahala. Ketika dia ngamalkan, dia berpahala. Ketika ngajarkan kepada orang lain, dia mendapatkan pahala. Jadi wasaufa yu'tillahu al-mu'minin ajran 'azima, Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman. Pada saat apa? Pada saat mereka melakukan hal apapun, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Wa minha, kebaikan lain yang Allah berikan adalah ad-daf'u anhum syurur ad-dunya wal akhirah, Allah akan menghindarkan mereka dari bahaya dunia dan akhirat. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah akan memberikan pembelaan, penjagaan terhadap orang-orang yang beriman. Ya, dengan keimanan kita Allah menjaga kita, melindungi kita. Dan itu akan hilang ketika seseorang berbuat maksiat. Ya, wasaufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, tadi Allah akan memberikan ganjaran besar bagi orang yang beriman, itu hilang ketika kita berbuat maksiat. Begitu juga pembelaan Allah terhadap diri kita sebagai orang-orang yang beriman hilang ketika kita berbuat maksiat. Maka ketika seseorang melakukan apapun di dunia ini dan dia melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah dalam melakukannya, contoh orang yang berdagang, dia berbuat culas, dia menipu, dia memanfaatkan kebodohan orang yang membeli, atau hal-hal lain yang dilarang dalam syariat, mencampur adukkannya dengan riba misalnya, maka pada saat itu dia kehilangan perlindungan dari Allah, kehilangan kesempatan dapat pahala besar. Harusnya dagangnya adalah dagang sorga, ya, menjadi dagang neraka. Harusnya rumah tangganya rumah tangga sorga, jadi rumah tangga neraka. Ya, harusnya dia mendapatkan pembelaan dari setiap perbuatannya, maka dia kehilangan pembelaan. Ya. Ada orang susah sekali berdagang, ya, tanpa dia melakukan koreksi diri. Berapa banyak kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat dia berdagang. Mungkin dagangnya di waktu yang tidak tepat, ya. Mungkin dengan berdagang pada saat itu dia meninggalkan kewajiban, atau pada saat dia berdagang dia melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Introspeksi diri itu perlu agar kita mendapatkan pahala iman dari setiap amal perbuatan kita, agar kita mendapatkan pembelaan dari Allah. Nah, kalaupun kita suatu saat merugi, itu rugi yang akan jadi pahala buat kita, ya, untuk meningkatkan kapasitas iman kita kepada Allah. Gak akan menjadi kerugian, ya. Kerugian itu hanya dalam kacamata dunia saja, tapi di pandangan mata Allah itu adalah keuntungan buat kita. Nanti kita akan sebutkan pada babnya, insya Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, minha istighfarul malaikah wa hamalatul arsy, permohonan ampunan dari malaikat dan makhluk-makhluk Allah, itu para malaikat juga yang menjadi pengusung arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk mengusung arsy, wa man hawlahu, dan seluruh malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, lalu kerjaan mereka adalah memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Makanya illalladzina amanu, ya, sesungguhnya setiap manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman, Ya, jadi dengan posisi iman seseorang itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama sering menafsirkan iman ini dengan ilmu. Ya, karena kalau tanpa ilmu iman ini akan salah. Ya, ketika iman itu didasari oleh ilmu, maka dia akan mengajak seseorang pada kebaikan. Ya, semata-mata ilmu dan imannya itu saja itu sudah berpahala. Ya, belum lagi ketika dia diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali kepada persoalan malaikat dan seluruh makhluk Allah yang ada di langit memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman dengan keimanan mereka. Ya. Maka ketika seseorang itu melakukan maksiat, gagal dia dapat permohonan ampun tadi. Ya. Yang tadinya malaikat sudah mulai mengucapkan istighfar, dia berbuat maksiat, nggak jadi. Ya. Yang tadinya malaikat itu meminta ampunan kepadanya, berhenti. Rugi apa enggak? Rugi, karena kita gagal mendapatkan kebaikan yang merupakan hak kita sebagai orang yang beriman. Sama dengan seorang pelajar, tapi enggak dapat haknya sebagai seorang pelajar. Ya. Sama dengan rakyat, tidak mendapatkan haknya dari rakyat. Gara-gara apa? Gara-gara mereka melakukan kesalahan dan kekeliruan yang menyebabkan musamma. Ya. Konteks mereka sebagai pelajar, konteks mereka sebagai rakyat itu tercoret gitu loh. Hak-hak mereka sebagai pelajar dan rakyat itu tercoret dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang lainnya, Allah juga menyebutkan mualatullah. Ini jauh lebih dahsyat. Ya. Pertolongan Allah, mualatullah. Ya. Perwalian dari Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi waliyul ladzina amanu. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum yukhrijunahu minan nur ila zulumat. Orang-orang yang beriman itu wali-walinya kan Allah. Penolong mereka Allah, yang menjamin kehidupan mereka Allah. Maka ketika seseorang lari dari kondisi beriman, melakukan perbuatan maksiat, perwalian itu putus. Pertolongan Allah putus, perlindungan Allah atas dirinya putus. Rugi enggak orang melakukan kegiatan dunia yang tadinya berpahala jadi hilang pahalanya. Ya, yang tadinya dia dilindungi dari kesalahan tidak terlindungi. Yang tadinya dia dilindungi dari kecelakaan dan musibah jadi tidak terlindungi. Jadi garansi perlindungan itu hilang. Ya, garansi perlindungan itu hilang dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berbuat maksiat. Ya. Maka jangan sampai ya, kita terkurung dalam perbuatan maksiat tadi dan akhirnya ujung-ujungnya kita akan mendapatkan perwalian dari tempat yang salah, bukan dari Allah, tapi justru dari setan. Walladzina kafaru awliyaukumus syaitan, orang-orang yang kafir itu walinya adalah setan. Yukhrijunahum, yang akan mengeluarkan mereka minan nuri ila zulumat, justru dari tempat yang terang mereka dikeluarkan ke tempat yang gelap. Kalau Allah mengeluarkan kita dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang benderang, setan mengeluarkan kita dari tempat yang terang benderang ke tempat yang gelap. Itu salah satu di antara kebaikan yang hilang dari diri seorang mukmin ketika seorang berbuat maksiat. Wa minha amrullah malaikatu bitasbitihim. Salah satu di antara yang hilang dari orang-orang yang berbuat maksiat adalah tasbit. Ya, tambahan motivasi, peneguhan yang dilakukan oleh para malaikat. Jadi malaikat itu diperintahkan oleh Allah, fasabbitul ladzina amanu. Kuatkanlah diri orang-orang yang beriman itu. Kokohkanlah pendirian mereka. Itu Allah berikan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Tapi orang yang berbuat maksiat, pengokohan tadi, peneguhan yang dilakukan malaikat itu dicabut. Idh yuhya rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Ketika Allah memberikan wahyu kepada para malaikat, aku bersama kalian semua, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, anni ma'akum fasabbitu, maka berikanlah peneguhan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, peneguhan ini banyak sekali contohnya. Ya, banyak sekali contohnya. Salah satunya di antara yang terbesar adalah dalam jihad. Itu dalam surat Anfal, dalam surat At-Taubah, ya. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bagaimana para malaikat itu, ya, yang para ulama lalu berbeda pendapat tentang bentuk peneguhan tadi, apakah mereka datang dengan wujud mereka langsung secara kasat mata. Dan ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan, ya, bahwa kaum mukmin melihat bayangan-bayangan putih yang ikut berperang bersama mereka, ya. Bayangan-bayangan putih itu adalah para malaikat yang datang untuk menolong mereka. Tapi kemudian para ulama berbeda pendapat lagi, ya. Selain apakah di sini para malaikat turun dengan jasad mereka atau hanya pertolongannya saja? Itu yang pertama. Kalau mereka turun dengan jasad mereka, apakah orang-orang yang terbunuh itu dibunuh oleh malaikat atau dibunuh oleh orang-orang yang beriman? Nah, kalau dikatakan dibunuh oleh para malaikat, kenyataannya masing-masing di antara yang meninggal itu sudah jelas pembunuhnya. Sudah jelas tangan siapa yang membunuhnya di antara kaum mukminin. Maka yang jelas di sini para malaikat itu turun ya dengan jasad mereka, tetapi mereka memberikan peneguhan bagi orang-orang yang beriman, ya. Semakin bersemangat, semakin semakin terarahkan menuju kemenangan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi peneguhan ini diberikan oleh para malaikat kepada setiap orang yang berada dalam posisi iman. Nah, maka diamnya orang yang beriman saja itu disokong oleh para malaikat, diteguhkan oleh para malaikat. Seorang yang diam dengan iman itu lebih baik daripada orang yang bergerak tanpa iman. Duduk saja enggak melakukan apapun, tapi dengan iman, di situ pasti ada zikir, di situ pasti ada fikir. Nah, tapi ketika kita bergerak tanpa iman, setiap pergerakan kita itu akan dituntun oleh setan. Man ya'syu an zikri rahman, siapapun yang berpaling dari mengingat Allah, nuqayyid lahum syaitanan fahuwa lahu qarin, akan kami berikan, akan kami sandingkan kepada setan yang selalu menemaninya. Jadi ketika kita gagal berzikir, ya, maka setan datang. Jadi duduknya kita, diamnya kita dengan zikir, dengan iman, itu jauh lebih baik daripada bergeraknya kita tanpa iman. Selanjutnya dikatakan di sini, wa minha anna lahumud darajat inda rabbihim wal maghfirat wa rizqul karim. Ya. Orang yang beriman juga punya banyak pahala dari amal perbuatan mereka. Mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi, mereka akan mendapatkan ampunan, mereka akan mendapatkan rizki yang mulia. Ini digambarkan di dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yataqallu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu adalah yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mereka itu adalah orang-orang yang beriman terhadap kegaiban dan mendirikan salat, ya. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan wa hum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ketika mereka beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Jadi beberapa hari ini maghfirah, ampunan dari Allah, ya. Derajat yang tinggi, darajat, ad-darajatul ula. Kemudian ar-rizqul karim, rizki yang mulia. Ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ketika orang berbuat maksiat, ya, derajat yang tinggi itu hilang dari dirinya. Ampunan itu pun luput dari dirinya. Rizki yang mulia pun beralih dari mereka. Ya. Mungkin mereka dapat rezeki, tapi bukan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Bukan rezeki yang penuh dengan kemuliaan. Mereka dapat dunia, tapi bukan dunia yang menghantarkan mereka pada kebaikan dunia mereka dan kebaikan akhirat mereka. Tapi justru menghantarkan mereka ke liang kehancuran. Jadi ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, bahwasanya orang yang beriman itu mendapatkan ini dan itu. Ketika berbuat maksiat, dia kehilangan ini dan itu. Wa min hal izzah. Ya. Yang ketujuh adalah izzah, ya, harga diri, kemuliaan diri. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Allah itu kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Ketika orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan satu stempel yang namanya izzah, yaitu kemuliaan diri, harga diri, harkat diri, ya. Yang tanpa iman itu mereka enggak akan dapat. Ini yang berkali-kali kita sampaikan ucapan masyhur dari Umar bin Khattab, laqad a'azzanallahu bil Islam, Allah telah memuliakan kita, mengangkat harga diri kita dengan Islam. وَمَنْ طَلَبَ عِزًا بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّهُ اللَّهِ. Orang yang nyari kemuliaan dan harga diri tidak dengan Islam, tapi dengan maksiat, أَذَلَّهُ اللَّهِ, justru akan Allah hinakan. Nah, izzah ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat, padahal itu sudah merupakan hak kita sebagai orang yang beriman. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Orang-orang munafik itu tidak ngerti seperti itu. Makanya mereka menganggap posisi mereka itu bagus. Di antara orang-orang yang beriman, mereka aman. Di hadapan orang-orang kafir juga mereka aman. Ini kan maunya orang munafik seperti itu. Mereka berada di tengah-tengah supaya mereka enggak diserang orang kafir, enggak diserang orang-orang yang beriman. Kalau terjadi peperangan besar antara orang kafir dengan orang yang beriman, mereka langsung mundur ke belakang. Enggak mau ikut peperangan. Mereka menganggap mereka mendapatkan kebaikan. Salah besar. Justru mereka kehilangan kemuliaan. Percuma mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Ya, mereka kehilangan kesempatan mendapatkan izzah sebagai orang-orang yang beriman. Makanya di dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah itu menjelaskan panjang lebar tentang kemunafikan. Setelah beliau menjelaskan tentang kemunafikan di zaman Nabi, yang kemudian pada masa-masa setelah masa sahabat juga muncul macam-macam orang munafik. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Sabak bin Sadul. Abdul Sa'id ini di zaman Nabi SAW. Ibnu Sabak, ya, Ibnu Sabak yang memecah belah kaum muslimin, ya, yang merupakan peranakan Yahudi, ya, yang pura-pura masuk Islam. Tapi Ibnu Sabak ini kemudian menjadi penggerak daripada orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Dia yang memproklamirkan dan memasyarakatkan, mengiklankan akidah Syiah. Orang-orang seperti itu, kata Ibnu Taimiyah, akan terus lahir sepanjang zaman. Jadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang memperlihatkan diri mereka sebagai muslim tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Orang-orang yang seperti ini, kata Ibnu Taimiyah, adalah orang-orang yang sesungguhnya adalah hina di pandangan siapapun. Jadi orang munafik, kata Ibnu Taimiyah, ya, di pandangan orang-orang yang beriman itu hina. Dan di pandangan orang kafir pun mereka demikian. Mereka menyangka aman di kalangan orang-orang kafir, tapi orang-orang kafir tetap menaruh kecurigaan kepada mereka. Tahunya orang kafir, dia itu kan orang Islam. Jadi ada orang Islam yang sok-sokan di hadapan orang kafir, menunjukkan bahwa dia itu enggak Islam-Islam banget lah, ya. Saya enggak kayak mereka sholat, enggak kayak mereka. Justru dia akan dihinakan. Ya. Jadi ada salah seorang, ini berkali-kali saya sampaikan kepada ikhwah. Ada seorang ini, kisah ini saya dengar langsung, ya, dari orang yang mengetahui kejadian itu secara langsung, itu terjadi di negeri Jerman. Ada orang Indonesia, ya, orang Indonesia, dia punya banyak teman dari kalangan orang Indonesia. Orang ini agak berbeda dari teman-teman orang Indonesia yang lain. Kalau yang lainnya itu mereka kenal sholat, mereka kenal puasa, tahulah mereka syariat Islam dengan kapasitas yang berbeda-beda tentunya. Tapi mereka menjalankan syariat Islam. Yang satu ini enggak sholat, enggak puasa. Dia justru ingin menampakkan dirinya sebagai orang yang modern gitu, ya, yang enggak terikat dengan sekat-sekat keagamaan. Nah, suatu saat dia berada di perpustakaan dan seorang non-Muslim, ya, saya tidak ingat betul, ya, atau mungkin pada saat itu saya enggak mendengarkan penjelasannya secara rinci. Non-Muslimnya ini apa dia itu ateis, apa dia beragama lain, saya kurang begitu mengerti, ya. Nah, orang ini kemudian bertanya kepada orang Indonesia tadi, kenapa aku lihat kami ini beda? Beda apa? Beda sama orang-orang Islam yang lain. Loh, bedanya apa? Itu loh, mereka itu sholat, ya, mereka itu melakukan ini, melakukan itu sebagai seorang Muslim. Di bulan Ramadan mereka puasa. Kok kamu enggak seperti mereka? Dia ketawa. Itulah bedanya saya, katanya. Ya. Saya itu orangnya bebas, gitu, ya. Saya memang Muslim, tapi saya bebas melakukan apa saja. Ya, bertemu orang-orang non-Muslim, saya seperti mereka. Bertemu orang Kristen, saya seperti orang Kristen. Bertemu orang Yahudi, seperti orang Yahudi. Saya bisa membawa diri saya di mana-mana, ya. Enggak seperti mereka, kolot, kampungan. Ya, mereka membawa agama mereka ke mana-mana. Lalu orang ini terdiam. Terdiam kemudian mengatakan, Anda ini aneh. Kenapa aneh? Kalau saya sebagai Anda, saya akan bangga. Loh, kenapa begitu? Ya, mari, kata dia. Langsung dibukakan sebuah buku. Lalu ternyata di buku itu ada penjelasan tentang hadis Nabi. Ya, penjelasan tentang hadis Nabi itu tentang hasbu bunu Adam nukaimat. Ya, seorang anak Adam itu cukup makan beberapa kerat makanan, yaqimna sulbahu, yang mampu menegakkan tubuhnya. Fa in kana la mahalata, kalau enggak mungkin fasulusun ta'am, ya kalau enggak mungkin makan terlalu sedikit, sepertiga makanan, wasulusun syarab, sepertiga minuman, wasulusun linafas, sepertiga lagi dibiarkan untuk udara. Ya. Ini apa katanya? Dibaca oleh orang Indonesia tadi, loh ini hadis Nabi. Ini makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang itu hadis dari Nabi kalian. Ya. Di situ disebutkan bahwa itu yang mengucapkan adalah Muhammad. Dia enggak mengatakan Nabi Muhammad, dia mengatakan Muhammad katanya. Ini benar hadis dari Nabi? Iya, saya sering dengar. Saya sering dengar guru-guru kami, para ustaz kami menjelaskan tentang hadis ini. Kalau saya seperti kamu, saya akan bangga dengan agama kamu, ya. Kenapa begitu? Hadis ini diucapkan kapan? Oh, lebih 1500 tahun yang lalu. Lebih 1500 tahun yang lalu. Tapi intisari ilmiah dari hadis ini baru terungkap beberapa waktu yang lalu. Baru saja manusia itu belum lama mengetahui intisari daripada yang disebutkan di dalam hadis ini. Berarti Nabi kalian telah menyampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh manusia. Kalau aku sebagai kalian, sebagai orang Islam, aku akan bangga ya, dengan Nabi yang mengucapkan hadis seperti ini. Jadi ucapan dia bukan ucapan iman loh. Ucapan dia bukan ucapan iman. Posisinya masih sebagai seorang non-muslim. Tapi dia justru menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpura-pura seperti orang non-muslim di hadapan orang non-muslim, lalu di depan orang-orang Islam dia mengaku sebagai seorang muslim, ini akan menjadi orang yang hina di kedua belah pihak gitu loh. Orang-orang yang di luar Islam pun tidak akan menghargai kita. Karena mereka tahu kita berasal dari orang-orang Islam juga. Bahkan mereka menganggap kita ini adalah orang yang lebih gampang dipecundangi dibandingkan orang-orang Islam yang lain. Jadi jangan anggap kemunafikan itu adalah kemenangan. Tidak, itu adalah kekalahan. Itu dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita kembali kepada pembahasan. Wa minha ma'iyatullah li ahli iman. Di antara yang hilang dari orang-orang yang berbuat maksiat adalah ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna allaha ma'al mu'minin, karena Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Ya. Allah selalu menolong mereka, selalu melindungi mereka, selalu bersama mereka. Maka ketika Nabi berkata, idh qala li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Nabi berkata kepada Abu Bakar yang menemaninya di dalam gua, gua Thawr waktu itu, ketika mereka melarikan diri dan bersembunyi dari orang-orang kafir, beliau mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau sedih wahai Abu Bakar, inna allaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ma'iyah di sini, kebersamaan ini diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ma'iyatuhu lil mu'minin bima'unatihi, ya, wa i'anatihi. Kebersamaan yang dimaksud di sini adalah Allah bersama mereka dengan memberikan pertolongan kepada mereka ketika mereka membutuhkan. Memberikan perlindungan kepada mereka ketika mereka dalam keadaan bahaya. Ini yang dimaksud dengan ma'iyah. Dan ma'iyah ini dilengkapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu menjaga apa namanya panca indera mereka. Seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih tentang wali-wali Allah. Ya. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ketika seorang hamba selalu mendekatkan diriku dengan ibadah sunnah, hatta uhibbah, suatu saat aku akan mencintainya. Ya. Hatta uhibbah. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, artinya menolong pendengarannya saat dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menolong pandangan matanya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtashu biha, menolong tangannya ketika dia memukul. Ya. Warijalahu allati yamshi biha, dan kakinya, menolong kakinya ketika dia berjalan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna allaha rama, ketika kamu melayangkan panah kamu, sesungguhnya yang memanah itu bukanlah kamu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala, artinya Allah menolong kamu ketika kamu memanah. Ini namanya ma'iyah. Dan ma'iyah ini hilang dari diri orang yang berbuat maksiat. Ketika orang berbuat maksiat, kebersamaan Allah bersama mereka itu pupus. Ya. Sejauh mana perbuatan maksiat mereka, sejauh itulah kebersamaan Allah menjauh dari mereka. Wa min harif'atu fid dunya wal akhirah. Salah satu di antara yang hilang dari diri orang-orang yang berbuat maksiat adalah rif'ah. Ya, ketinggian derajat, rif'ah. Kalau tadi ada darajatul ula, itu artinya mereka mendapatkan apa namanya derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Kalau rifah ini, posisi mereka itu diangkat, ya. Posisi mereka itu diangkat, posisi mereka dimuliakan di pandangan Allah dari pandangan manusia. Nah, manusia sebenarnya kan mencari rifah, ya. Mencari perhatian, mencari pemuliaan dari orang, kan begitu. Umumnya manusia itu secara insting dia ingin dimuliakan orang lain. Nah. Faman yuhinillah, orang yang sudah Allah hinakan, famalahu min mukrim, enggak akan ada seorang pun yang mampu memuliakan dirinya. Ketika Allah sudah merendahkan seseorang, derajat seseorang, enggak ada yang mampu mengangkatnya lagi. Ya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa tingkat. Artinya Allah akan dengan keimanan seseorang, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan ketika dia berilmu, maka derajatnya dilimpah, ruahkan. Lebih dari itu lagi. Dengan beriman, diangkat derajatnya. Dengan ilmu, diangkat lebih tinggi lagi. Maka orang-orang yang berbuat maksiat, ya, menjauhi nilai-nilai keimanan, mengkhianati ilmu yang mereka pelajari, maka mereka tidak mendapatkan rifah tadi. Mereka tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditinggikan derajat mereka di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Yang lainnya adalah minha i'ta'uhum kiflaini min rahmatih. Ya. Kiflaini min rahmatih. Allah akan memberikan pahala dua kali lipat. Ya. Kiflaini min rahmatillah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diisyaratkan dalam banyak dalil, itu akan diberikan kiflain. Kiflain itu apa? Kiflain itu dua pahala. Jadi sebagian ulama mengatakan kiflain ini diberikan kepada orang-orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu mendapatkan kiflain minal ajr. Dua kali dua kali pahala, ya. Nah, itu digambarkan di dalam hadis, ada beberapa orang yang mendapatkan pahala dua kali lipat. Ya, yang pertama adalah ahli kitab yang beriman. Ahli kitab yang beriman itu dapat pahala. Li'anahu amana bi rasulih, karena dia beriman kepada rasulnya. Wa amana bi, dan kemudian dia beriman kepadaku, kata Nabi. Maka dia dapat dua pahala iman. Sebelum Nabi diutus, mereka kan sudah beriman nih kepada Nabi sebelumnya. Itu dia dapat pahala. Datang Nabi lagi, lalu mereka beriman kepada Nabi Muhammad, dapat dua pahala. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam itu pahalanya double. Kemudian di antara yang mendapatkan pahala double juga adalah orang yang menjadi budak, Abdul Mamluk. Nah, Abdul Mamluk ini dia berpahala ketika dia taat kepada Allah, dan kemudian dia mendapatkan pahala ketika dia taat kepada tuannya, ya. Dia taat kepada tuannya, maka dia dapat dua pahala. Nah, para ulama mengiaskan ini dengan setiap perbuatan baik yang melibatkan kebajikan kepada orang lain. Contohnya birrul walidain. Ketika seseorang melakukan birrul walidain karena Allah, ya, maka dia dapat dua pahala. Ya, pahala taat kepada Allah dan pahala birrul walidain, melakukan kebaikan kepada dua orang. Ya, istri yang taat kepada suami itu dapat dua pahala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala ketaatan kepada suami. Makanya seorang istri yang melakukan amal soleh dan kemudian dia taat kepada suaminya, dia akan dimasukkan ke dalam pintu surga manapun yang dia kehendaki, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Ya, karena pahalanya double, ya. Jadi setiap orang yang melakukan hal yang bernilai pahala, yang di kehidupan dunia memberikan nilai kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya akan double di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Wa minha i'ta'uhum kiflain min rahmati. Allah akan memberikan dua kali lipat pahala, ya, bagi orang yang beriman dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tahum nuran yamshuna bihi wa maghfirata dzunubihim. Akan diberikan cahaya tempat mereka berjalan dan akan diampuni dosa-dosa mereka. Ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Jadi bukan hanya ahli kitab, orang-orang yang beriman di kalangan kaum mukminin juga akan mendapatkan hal yang sama. Dan janji ini akan luluh, pupus pada diri orang-orang yang berlaku maksiat. Orang yang bukan yang melakukan birrul walidain malah durhaka. Ya. Ya. Orang yang tidak taat kepada tuannya malah mengingkari tuannya, gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini justru menimbulkan kebalikan, gitu. Tadinya dia seharusnya mendapatkan pahala, setidaknya dia kehilangan kesempatan mendapatkan dua pahala tadi. Itu setidaknya. Kok mengapa bisa dikatakan setidaknya? Ketika seseorang misalnya dalam posisi yang nanggung, ya, dikatakan dia bar juga tidak, dikatakan af juga tidak. Dia tidak berbuat jelek kepada orang tuanya, tapi juga belum berbuat yang baik kepada orang tuanya. Ya. Mungkin dia tidak menyangkal perintah tuannya, tapi dia juga tidak melakukan yang terbaik untuk tuannya. Ya. Orang-orang yang semacam ini, ya, setidaknya dia kehilangan kebaikan untuk mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Ya. Apalagi ketika seseorang itu berbuat maksiat, melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali kepada pembahasan wa minha al-wuddu alladhi yaj'aluhu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat maksiat kehilangan kesempatan mendapatkan cinta Allah. Qul kama kalau kalian cinta kepada Allah untuk mendapatkan balasan cinta Allah, gimana sih? Fattabi'uni, ikuti aku. Ya, ikuti aku. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kalian. Karena setiap orang yang beriman ngaku cinta Allah, enggak ada yang enggak. Enggak ada orang yang beriman ngaku benci sama Allah, enggak ada. Ya, orang yang beriman kalau orang sudah benci kepada Allah sudah kufur dia. Nah, seorang yang beriman meskipun dia enggak merasakan sinyal keimanan dalam hatinya, dibacakan ayat Al-Qur'an biasa-biasa aja enggak tambah, disebut nama Allah juga enggak ngaruh. Ya. Tetapi dia tetap akan mengaku beriman. Nah, keimanan ini akan diganjar, ya. Kecintaan dia kepada Allah yang dia katakan itu, ya, itu akan diganjar dengan kecintaan dari Allah kalau dia mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu orang-orang yang beribadah, melaksukan ibadah, tapi tidak mengikuti contoh Nabi, maka dia tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru akan mendapatkan kebalikannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Orang yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, ya, maka amalan tersebut tertolak, ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian terhadap perkara yang dibuat-buat. Yang dimaksud di sini adalah kebid'ahan, ya. Dan yang dimaksud dengan kebid'ahan adalah dalam masalah ibadah, bukan dalam persoalan-persoalan duniawi. Ya, persoalan ibadah kalau dalam persoalan duniawi, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, ya. Nah, kalian nggak naik onta tapi naik mobil itu terserah, itu urusan dunia. Ya, kalian mau menggunakan teknologi dalam berdakwah, nah, tidak berdakwah secara manual terserah. Ya, kalian mau memanfaatkan apa namanya media massa, ya, untuk mengajak orang ke jalan Allah, tidak melakukannya hanya di masjid-masjid saja terserah. Itu adalah menggunakan dunia, ya, menggunakan fasilitas-fasilitas dunia. Selama itu digunakan untuk kebaikan, insya Allah berpahala. Nah, itu masalah dunia. Tapi yang dilarang dalam kebid'ahan, yang dimaksud dengan kebid'ahan, yang dilarang di dalam syariat adalah kebid'ahan dalam melakukan ibadah. Dalam melakukan ibadah kita harus mengikuti contoh dari Nabi. Ya, contohnya zikir. Ya, kita nggak boleh zikir sembarangan. Zikir itu sudah ditentukan lafalnya. Kita nggak boleh mengganti Allahu Akbar dari Allahu A'zam dengan alasan A'zam kan artinya akbar sama. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ketika lafalnya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Alhamdulillah kita ganti menjadi as-sana'u 'ala Allah, ya. Kan artinya sama. Enggak. Biarpun artinya sama 100% sekalipun, lafal zikir alhamdulillah tidak boleh diganti. Karena ini adalah ibadah, ya. Zikir itu ibadah khusus. Ya, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasul dengan lafal-lafal yang khusus. Kalau itu bisa digonta-ganti, ya enggak usah Nabi mengajarkan kepada kita lafalnya. Sudah zikir saja kepada Allah, terserah kalian zikirnya gimana, ya. Kira-kira seperti itu. Tapi dengan Nabi mengajarkan kepada kita zikir, itu berarti zikir itu harus dilakukan dengan lafal-lafal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu enggak bisa diganti lafalnya. Lafalnya ya itulah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita kembali kepada persoalan. Ya, kenapa orang yang melakukan kebid'ahan itu tidak mendapatkan pahala? Ya, karena dia tidak melakukannya dengan perintah Allah. Dia bermaksiat, ya, dengan melanggar aturan Allah di dalam beribadah. Karena dia bermaksiat, maka niat baiknya, kecintaannya itu enggak diganjar dengan kecintaan. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan dalam ibadah, mereka mengaku mencintai Allah, bahkan mencintai Nabi. Mereka mencintai Nabi tapi tidak mengikuti Nabi di dalam beribadah. Tapi tetap melakukan mereka, kami cinta Nabi. Ya, enggak mungkin mereka mengatakan kami benci Nabi. Kalau mereka mengatakan itu sudah kafir artinya. Ya. Jadi mereka tetap mengatakan kami cinta Allah, cinta Rasulnya. Tapi cinta itu berbalik atau tidak? Akan dapat sambutan dari Allah apa enggak? Bergantung bagaimana kita mengaplikasikan cinta tersebut. Jadi enggak boleh kita mencintai Allah dengan cara yang salah. Enggak boleh kita mencintai Nabi dengan cara yang salah. Ini titik penting ya. Kita tidak boleh mencintai Allah dengan cara yang salah. Kita tidak boleh mencintai Nabi juga dengan cara yang salah. Karena Allah dan Rasulnya itu menetapkan syariat untuk mencintai mereka pun dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, wa minha amanuhum minal khaufi yawma ishtaddul khauf. Salah satu di antara yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman adalah keteguhan hati, ketenangan hati. Ya, dari rasa takut ketika terjadi hal-hal yang menakutkan. Ya, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman dan berbuat kebajikan, maka tidak akan ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada rasa sedih. Nah, takut dan sedih yang dimaksud di sini bukan orang itu enggak takut sama sekali, tidak, tapi mereka tidak terintimidasi oleh rasa takut. Itu yang lebih tepat dalam terjemahan, ya. Karena khauf tabii, rasa takut yang sifatnya alamiah, itu pasti dimiliki setiap orang. Bahkan orang-orang yang mau berjihad saja, ya, mereka pasti memiliki juga rasa takut, ya. Tapi kemudian rasa takut itu dihilangkan, dikalahkan oleh keimanan mereka. Tidak mengintimidasi mereka, kira-kira seperti itu. Orang melakukan kebaikan kemudian merasa takut, merasa khawatir, wajar itu terjadi. Ya, karena rasa takut itu sifatnya tabii. Asalkan rasa takut tadi tidak mengintimidasi diri kita. Nah, orang-orang yang berbuat maksiat itu diintimidasi oleh rasa takutnya. Ya, jadi mereka begitu mengetahui adanya bahaya, rasa takut itu berlipat-lipat gitu loh. Bahaya memang bahaya gitu, tapi takutnya berlipat-lipat. Baru dengar suara harimau, wah rasa takutnya sudah sedemikian rupa. Akhirnya malah lupa dia menyelamatkan diri. Diterkam dia sama harimau tadi. Ya, takut boleh takut, tapi kita tidak boleh terintimidasi oleh rasa takut tadi. Ketika kita terintimidasi oleh rasa takut tadi, kita akan celaka. Karena rasa takut yang sesungguhnya itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman itu diberikan keteguhan hati seperti ini loh, ya. Ketika datang musibah, ketika datang kesulitan, hati mereka nyaman, tenang gitu. Tidak dilanda ketakutan berlebihan, ya. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Yang namanya setan itu selalu berusaha membuat orang itu takut, takut kemiskinan. Kalau udah namanya membayangkan kemiskinan, takutnya setengah mati sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Mencari rezeki dengan cara yang haram. Karena apa? Takut miskin. Ini bahaya. Ya. Kita khawatir menjadi miskin. Khawatir kita itu mendapatkan kerugian dalam dagang. Wajar. Itu alam. Tapi jangan terintimidasi. Orang yang terintimidasi itu berarti orang-orang yang suka berbuat maksiat. Nah, jadi karena Allah telah menghilangkan dalam diri mereka kelebihan orang yang beriman. Itu sikap yang teguh jiwa mereka dalam menghadapi segala kesulitan. Yang lainnya, wa minha annahum anahul mun'am alaihim. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dianugerahi kenikmatan Islam. Ya. Alladzina amarana an nas'alahu ayyahdiyana ila siratihim fi kulli yawmin wa laylatin sab'a asyrah marrah. Nah, di mana kita diminta oleh Allah untuk mengucapkan itu minimal 17 kali sehari dalam sehari malam ya. Karena kita 17 rakaat sholat itu paling tidak. Dan selama 17 rakaat kita sholat, itu kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau anugerahi nikmat. Ya. Nah, itu dijelaskan minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, di antara orang-orang yang dianugerahi Allah kenikmatan minan nabiyyin wasiddiqin, dan orang-orang siddiq. Ya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, dan orang-orang salih. Ini orang yang dianugerahi kenikmatan oleh Allah. Pertama para nabi, para siddiq, para syahid, orang-orang yang mati syahid, dan yang terakhir adalah orang-orang yang salih. Ya, orang-orang yang salih. Untuk menjadi nabi enggak mungkin, karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan siapa saja di antara mereka menjadi nabi. Ya, manusia biasa tidak bisa menjadi nabi lagi. Dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. As-siddiq ini adalah orang-orang khusus, ya. Yang derajat khusus seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, kita jauh dari derajat itu, ya. Maka dua pilihan yang menjadi pilihan yang mungkin kita menjadi salah satu di antaranya, mati dalam keadaan syahid atau menjadi orang-orang saleh. Itulah orang-orang yang akan dianugerahi kenikmatan. Maka ketika seseorang berbuat dosa dan maksiat, dia kehilangan tadi in'am, anugerah Islam itu hilang dari diri mereka. Makanya ahli maksiat itu enggak merasakan kenikmatan Islam. Ada orang yang banyak melakukan kemaksiatan, kemudian hilang kenikmatan ibadah. Nikmat sholatnya hilang, nikmat baca Quran hilang, nikmat zikir kurang. Ya. Bukan hanya kurang, bahkan hilang. Ya. Ada seorang yang banyak melakukan kemaksiatan mengadu kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ya. Dia melakukan kemaksiatan dalam waktu yang lama. Kemudian dia bertobat. Setelah bertobat, kenapa kok dia masih tidak bisa lagi merasakan keindahan ibadah seperti yang dia alami dulu sebelum dia banyak berbuat maksiat. Jadi di awalnya adalah orang yang saleh. Orang yang senang beribadah, kemudian terpengaruh sama teman-temannya yang nakal. Kemudian mereka meninggalkan ibadah. Begitu mereka balik bertobat, enggak bisa lagi merasakan. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, "Fatilka asaru al-ma'asi." Itulah bekas dari maksiat. Bekas maksiat itu seperti karat, ya. Jadi orang yang bertobat, otomatis karatnya itu akan hilang. Itu harus diusaha untuk dibersihkan kembali. Biasakanlah diri kamu dengan ibadah, ikhlaslah dalam beribadah, niscaya kamu akan sampai kembali kepada kenikmatan yang telah kamu rasakan dulu, bahkan lebih daripada itu. Nah, jadi itu ujian. Bagi orang yang berbuat maksiat, sudah selesai berbuat maksiat pun, gak otomatis akibatnya itu akan hilang. Jadi dia seseorang, tapi ada bekas yang menyebabkan seseorang kehilangan sebagian kenikmatan ibadah. Itu hati-hati ya. Kemudian selanjutnya adalah huda wa syifa, bukan akhir ya. Huda wa syifa, petunjuk dan kesembuhan. Qul huwa lil ladzina amanu, katakanlah itu adalah milik orang yang beriman, huda wa syifa sebagai petunjuk dan penyembuh. Nah, wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqar, orang-orang yang tidak beriman itu ada tutup di telinga mereka. Wa huwa alaihim aman, itu menyebabkan mereka itu buta. Ulaika yunaduna min makanin ba'id, orang itu seperti orang yang dipanggil dari jarak yang jauh, buta tuli, enggak dengar, enggak ngelihat. Itulah orang-orang yang kafir. Nah, kalau orang yang beriman itu selalu mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk yang terbaik dari Quran, syifa, kesembuhan terbaik dari Quran. Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini, ya, semakin tinggi keimanan seseorang ketika dia membaca surat Al-Fatihah misalnya untuk menyembuhkan penyakit hatinya atau penyakit fisik, maka semakin kesembuhan itu nyata. Tapi semakin dia jauh dari Allah, semakin dia banyak maksiat, maka semakin itu tidak berpengaruh dalam dirinya. Bukan karena Al-Fatihahnya yang tidak berpengaruh, tapi keimanan yang ada di dalam hatinya. Itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ya, jadi makanya banyak orang yang melakukan hal yang sama, berhasil tapi orang lain enggak. Si fulan misalnya membaca surah Al-Fatihah, penyakitnya sembuh. Yang lain punya penyakit yang sama, baca Al-Fatihah enggak sembuh. Padahal yang dibaca sama, ayatnya sama. Kenapa dia bisa meruqyah dirinya dan yang sana tidak? Ya. Ada orang meruqyah orang yang kesurupan, ya. Malah dia ikut kesurupan. Iya, dia meruqyah malah dia ikut kesurupan. Ya, jadi meruqyah orang itu juga berpengaruh dengan orang yang meruqyahnya dan orang yang diruqyah. Orang yang diruqyah ini artinya semakin orang yang diruqyah itu kuat imannya, semakin mudah setan itu keluar dari dirinya. Semakin enggak, semakin susah. Orang yang meruqyah juga berpengaruh. Jadi makanya ikhlas kan fidin yang dimuliakan oleh Allah, di sini faktor iman itu berpengaruh pada pengaruh hidayah dan kesembuhan yang ada dalam Al-Qur'an bagi diri kita. Dan yang terakhir di sini digambarkan oleh beliau, wal maksud artinya annal iman sababun jalibun di kulli khair. Pokoknya keimanan itu akan membawa segala kebaikan. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fa sababul iman. Segala kebaikan dunia akhirat bagi orang yang beriman, ya. Bagi orang yang beriman itu penyebabnya pasti iman. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fa sababuhu adamul iman. Segala keburukan dunia dan akhirat bagi orang yang beriman sebabnya adalah karena dia meninggalkan posisinya sebagai seorang mukmin, karena dia bermaksiat. Fa kaifa yahunu 'alal 'abdi ay yartakiba syai'an yukhrijuhu 'an da'iratil iman wa yahulu bainahu wa bainah walakin la yukhrijuhu min da'irati umumil muslimin. Bagaimana mungkin seorang yang beriman itu merasa nyaman dia banyak berbuat maksiat, ya, yang penting dia masih muslim katanya begitu, ya. Tapi sudah keluar dari jalur-jalur keimanan. Dia masih merasa nyaman hanya karena apa? Karena dia masih berada dalam Islam. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran, orang yang beriman tapi di ujung-ujung. Ini seperti ini. Ya, yang penting masih muslim. Ya. Yang penting masih muslim. Kayak orang belajar di sekolah yang penting saya masih murid. Ya. Ya, kalau orang belajar kayak gini gak akan dapat apa-apa. Sama juga orang yang beriman yang mengatakan bahwa yang penting saya berislam, yang penting saya gak keluar dari Islam, itu gak dapat apa-apa. Fa in istamara 'ala dzulub, dan kalau dia terus melakukan perbuatan dosanya, wa asarra 'alaiha, dan terus-menerus melakukannya, khifa 'alaihi ayyarina 'ala qalbi khawatir itu akan menjadi ron di dalam hatinya, fayukhrijuhu anil Islam bil kulliyah dan akhirah, betul-betul mengeluarkan dia dari Islam karena dia di ujung keislaman. Ya, orang yang banyak berbuat maksiat dan merasa aman, yang penting dia masih muslim, itu berada di pinggir jurang sebenarnya. Sedikit saja dia akan terjebak dalam kekafiran. Wa min hahuna istadhaufus salaf. Oleh sebab itu para ulama salaf dulu sangat takut kepada Allah. Ya, ini sebagai penutup kita. Ada di antara ulama salaf yang sering mengatakan begini, antum takhafuna dzunub. Kalian sekarang ini mungkin derajatnya ya, levelnya itu baru takut dosa. Wa ana akhafu al-kufru. Kalau kami ini takut kekafiran, ya. Jadi orang yang apa namanya? Orang yang imannya lemah gitu ya. Mereka enggak khawatir akan kekafiran. Mereka menganggap kalau mereka berbuat dosa sebanyak apapun enggak apa-apa, yang penting mereka masih muslim gitu. Toh saya masih muslim juga masih jauh lebih baik daripada orang-orang kafir. Ini berarti orang ini sudah mulai melemah imannya ya. Pertahanan imannya sudah semakin lemah. Tapi kalau orang itu betul-betul beriman, dia akan takut menjadi orang kafir. Takut terjerumus pada kekafiran. Itulah mengapa orang seperti Umar bin Khattab pun khawatir termasuk di antara orang munafik. Munafik itu kan kafir. Ya. Masa setingkat Umar bin Khattab takut terjerumus dalam kekafiran. Ya. Justru ini adalah berkah keimanan. Ya. Salah satu di antara yang bisa menyebabkan orang merasakan manisnya iman. Ya. Takut ayya'uda ilal kufri. Kama yakhafu ayyuqdhafa finnar. Dia takut kembali kepada kekafiran seperti orang takut dicampakkan ke dalam api. Ya. Itu harus ada. Ketika itu ada dalam diri orang yang beriman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kalau enggak, dia akan merasakan kegersangan dalam imannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.